Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyin Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Wa ashhadu anna muhammadan khatamun nabiyyin Salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil mursalin Muhammadin al-amin Wa ala alihi at-tahirin Wa ashabihi at-tayyibin Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan seluruh umat manusia Ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attakumlaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam khutbah tausiah dan ketika memberikan nasihat kepada para sahabat, yaitu membaca ayat yang pertama surat An-Nisa dan ayat yang ke-18 dari surat Al-Hasyr sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah juga memperingatkan serta menyebutkan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang tidak terhingga, serta rizki yang melimpah ruah yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas kembali, masih bisa untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, masih bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna bagi kita ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah yang kita lakukan atau ketaatan yang kita kerjakan ataupun amal-amal kebaikan yang lainnya yang kita laksanakan. Baiklah, kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tergolong orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Kita kembali mengkaji ajaran agama Islam pada kesempatan ini. khususnya berkaitan dengan tema kita, yaitu jalan-jalan keberkahan. Perlu diluruskan kembali tentang makna keberkahan. Ya, karena ada beberapa orang yang memahami salah yang dimaksud barokah. Ada orang-orang yang memaknai barokah itu pokoknya rame-rame ya barokah, sehingga mereka ya rebutan dalam ngalap berkah. Ya, ada juga yang mengira bahwasannya barokah itu akan berguna bagi diri dia ketika dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang soleh, orang yang baik. Ya, katakanlah sisa-sisanya. Ya, orang yang baik itu di situ kalau kita rebutan itu ada barokahnya. Ya, ada yang memaknai demikian. Sehingga ya yang dimaksud barokah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan ahlul ilmi, kita lihat kamus-kamus bahasa Arab maupun mu'jam-mu'jam Arab, yang dimaksud al-barakah itu adalah ziyadatul khair, yaitu kebaikan yang semakin bertambah, semakin berkembang, dan semakin luas manfaatnya. Ya, itu namanya barokah. Jadi kebaikan tersebut meluas merata pada orang-orang yang lain. Karena itu dikatakan seorang yang mubarak, yang dipenuhi dengan keberkahan, itu adalah apabila orang tersebut itu berguna dan bermanfaat, baik bermanfaat pada dirinya, bermanfaat pada keluarganya, bermanfaat pada masyarakat yang ada di sekitarnya, ataupun bermanfaat untuk kaum muslimin, maka orang tersebut disebut mubarak, dipenuhi dengan keberkahan. Maka keberkahan yang ada pada seseorang, keberkahan yang ada pada harta seseorang, itu kalau harta yang dimilikinya itu bisa untuk membuat dirinya baik dan bisa memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya, bisa memberi manfaat untuk dirinya, memberi manfaat untuk keluarganya, memberi manfaat untuk orang banyak, itu semakin barokah. Ya, begitu juga barokah ilmunya. Artinya ilmunya ini bermanfaat banyak orang, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, ya bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya, ilmunya dia, dan bermanfaat untuk banyak orang, terutama kaum muslimin dan muslimat. Jadi keberkahan sekali lagi itu adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan, atau kebaikan yang semakin bertambah, semakin meningkat, semakin banyak, semakin berkembang, semakin meluas. Itu yang dimaksud dengan barokah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuji Rasulnya yaitu Nabi Isa alaihi salam, ketika Nabi Isa alaihi salam berkata, waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan saya orang yang diberkahi dimanapun saya berada. Ya, maka ini adalah pujian Allah menyanjung Rasulnya Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam berkata demikian, dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, ya, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam memberi manfaat, ya, untuk dirinya, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, banyak orang, sehingga dikatakan mubarak, diberkahi. Begitu juga para ulama ketika menjelaskan kata-kata pengarang kitab Al-Qawaidul Arba, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, ya, ketika Syekh berdoa, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kamu orang yang mubarakan aynama kunta, yang betul-betul diberkahi dimanapun kamu berada. Ya, setelah Syekh mengatakan, ya, mudah-mudahan Allah ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Maka para ulama kita, diantaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahumullah, ya, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin yang sering berkunjung ke Indonesia, yang menyampaikan muhadharah di Masjid Istiqlal. Maka beliau ketika menjelaskan di dalam kitab Al-Qawaidul Arba, mengatakan wala yakunul insanu mubarakan aynama kana illa idza kana fi kulli majalisihi kulliha salihan muslihan. Kata beliau begitu, wala yakunul insan mubarakan aynama kana, dan seseorang itu tidak dikatakan diberkahi illa idza kana, kecuali kalau orang tersebut fi kulli majalisihi, di setiap dia berada, di setiap dia tinggal di suatu tempat, kulliha semuanya, itu salihan muslihan, dia itu saleh dan muslih. Ya, salihan muslihan, itulah orang yang mubarak, yang diberkahi. Apa artinya saleh? yaitu untuk dirinya. Rajulun soleh, orang yang soleh, orang yang melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, selamat dari murka Allah di dunia dan di akhirat. Ya, jadi itu orang yang soleh, orang yang selalu melakukan kebaikan, memang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Menjadi orang yang soleh itu kita semua berusaha untuk menjadi orang soleh. Tapi muslihan itu lebih baik lagi, yaitu dia berusaha memperbaiki, menjadikan orang-orang di sekitarnya itu menjadi baik. Jadi memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya agar mereka-mereka juga mendapatkan kebaikan dan berusaha untuk menjadi baik, itu muslih. Jadi solihan muslihan. Ya. Kemudian beliau menukil perkataan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ya, yang ada di dalam kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Kata beliau, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, la yakunul abdu mubarakan aynama kana illa idza kana fi majlisin, fi kulli majlisin yajlisuhu yakunu fihi naf'un linnas. Ya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, la yakunul abdu mubarakan aynama kana. Seorang hamba itu tidak dikatakan mubarak, tidak dikatakan dipenuhi dengan keberkahan, illa idza kana, kecuali apabila seorang hamba tersebut fi kulli majlisin yajlisuhu, ya, di suatu tempat yang dia berada di situ, yakunu fihi naf'un linnas, itu selalu ada kebaikannya untuk manusia. Jadi seorang yang dipenuhi dengan keberkahan, setiap dia berada di situ, di suatu tempat, itu akan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya, akan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu namanya rajulun mubarak, seorang yang dipenuhi dengan keberkahan. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha untuk menjadi orang yang mubarak, yang dipenuhi dengan keberkahan. Ya, bermanfaat, berguna, berfaedah, ya, untuk diri kita sendiri, ya, dan juga berguna untuk orang lain. Bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk masyarakat kita, bermanfaat untuk kaum muslimin semuanya. Ini, ya, sehingga keberkahan seseorang, sekali lagi, keberkahan kepada pada ilmunya, artinya ilmunya semakin bermanfaat, ya, banyak orang yang menjadi baik dengan sebab ilmu yang dia sampaikan, ya, ilmunya berkah begitu, barokah, ya, seperti para ulama kita yang mengarang kitab-kitab, ya, itu ilmunya barokah, ya. Diantara sebabnya adalah memang membaca basmalah atau menuliskan basmalah di awal kitab, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ba yang ada di dalam kata-kata Bismillah itu mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah lil isti'anah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan di dalam menulis karya, ya, atau di dalam membaca, di dalam mengarang, diberi kemudahan oleh Allah. Yang kedua adalah litabarruk, yaitu litolabil barokah, meminta supaya buku yang ditulisnya ini betul-betul barokah, yaitu membawa kebaikan, kebaikan untuk dirinya nanti di akhirat, ya, dan juga kebaikan untuk para pelajar yang membacanya, juga kebaikan untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Begitu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi barokah sekali lagi adalah kebaikan yang terus bertambah. Nah, untuk memperoleh keberkahan, jalan-jalan keberkahan, maka banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun di dalam sunnah, di antaranya, ya, jalan-jalan keberkahan. Pertama, karena yang namanya barokah itu adalah Allah yang punya, Allah yang memberi keberkahan. Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yang zat yang maha memberi barokah dan maha tinggi, Allahu tabaraka wa ta'ala, ya, maka disyaratkan atau jalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan bertakwa kepadanya. Ini jalan yang pertama dan paling utama. Karena sekali lagi, ya, zat yang memiliki keberkahan yaitu Allah, dan yang memberi keberkahan, ya, maka untuk memperoleh keberkahan adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar dan bertakwa kepadanya. Percaya penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua urusan kita. Kita percaya penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepadanya. Maka kalau orang-orang beriman kepada Allah, Allah akan memberi keberkahan dalam hidupnya dia. Ya, terlebih-lebih orang yang beriman terus meningkatkan imannya sampai menuju kepada ketakwaan kepada Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Kalau tidak melaksanakan perintah Allah, atau takut kalau dia melakukan pelanggaran, ya, atau melanggar aturannya Allah, maka orang tersebut akan dipenuhi keberkahan oleh Allah. Ya, oleh karena itu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang takut kepada Allah atau bertakwa, itu adalah jalan yang paling utama untuk mendapatkan keberkahan. Maka seorang mukmin di dalam hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan kalau dia beriman kepada Allah dengan benar dan takut atau bertakwa kepadanya. Ya, artinya akan diberkahi dalam kehidupannya, diberkahi ya dalam hartanya, diberkahi dalam ilmunya, diberkahi keluarganya, dan diberkahi dalam semua urusan-urusan yang dimiliki oleh dia. Ya, artinya akan baik. Akan baik baginya. Yaitu kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan diberi keberkahan dalam hidupnya. Enggak ada kebaikan dalam hidupnya. Ya, terlebih lagi nanti di akhirat. Termasuk orang-orang yang rugi. Rugi dengan kerugian yang besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalil yang menyatakan bahwasanya keberkahan itu akan bisa didapat oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah surat Al-A'raf ayat 96, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Lau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk suatu daerah, suatu desa, itu amanu, mereka mau beriman kepada Allah, percaya penuh kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, berusaha melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah, berupa kewajiban dilaksanakan, berupa larangan ditinggalkan. Ya, artinya tidak durhaka kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan, apalagi kesyirikan yang dimurkai oleh Allah, maka la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Sebagaimana yang diketahui di dalam Al-Quran, ya, surat Saba, negeri Saba itu adalah negeri yang aman, nyaman, dan makmur karena diberkahi oleh Allah. Mereka-mereka beriman kepada Allah, ya, dan bertakwa kepada Allah. Yaitu ketika Ratu Bilqis diberi surat oleh Nabi Sulaiman, ya alaihis salam, kemudian beriman dengan Nabi Sulaiman, ya, dan penduduk Saba beriman kepada Allah, akhirnya diberi keberkahan. Negeri Saba adalah negeri yang makmur, bahkan dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negeri yang aman, sentausa, adil, makmur, ya, dipenuhi dengan keberkahan. Ya, ini kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. maka suatu negeri akan mendapatkan kemakmuran, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kesejahteraan, ya, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa. Atau lebih kecilnya suatu desa, ya, suatu desa itu akan gemah ripah loh jinawi, ya, ijo ruyu-ruyu, artinya dipenuhi dengan, ya, tanaman-tanaman yang menghasilkan, yang subur. Ya, sebaliknya kalau mereka ingkar, tidak mau beriman kepada Allah, atau bahkan mereka melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan kepada Allah, atau bahkan hal yang dimurkai oleh Allah yaitu berupa kesyirikan, maka negeri tersebut akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keberkahan yang didapat. Ya, seperti yang kita saksikan terjadi di beberapa tempat, katakanlah yang paling dekat adalah daerah Palu, Sulawesi, Sulawesi Tengah. Ya, terutama tiga desa yang ditenggelamkan oleh Allah, yaitu, ya, desa Petobo, Jono Oge, dan Balaroa. Ya, tiga desa ini karena memang banyak kemaksiatan-kemaksiatan di dalamnya, ya, termasuk kesyirikan. Ya, daerah Petogo itu ada markas perjudian terbesar, ya, di Tondokiri, Petobo. Ya, dan yang namanya judi itu, ya, campur baur gak karuan. Ya, terjadi penipuan, ya, terjadi, ya, ketamakan, kecurangan, ya, termasuk di dalamnya minum-minuman keras kalau judi, termasuk main perempuan, kemaksiatan yang macam-macam. Ya, bahkan, ya, ada narkoba dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Ya, tiga desa ini akhirnya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah. Jadi tidak ada bangunan-bangunan, ya, yang utuh. Semua bangunan, rumah, tempat-tempat, ya, untuk olahraga, ya, hiburan dan seterusnya, ya, bahkan mobil-mobil mewah itu masuk ke dalam tanah. Ya, orang bilang itu seperti di blender. Tiga desa ini, ya, di blender karena memang ada satu rumah yang tidak bergerak, ya, namun, ya, rumah tersebut tetap rusak, ya, karena kena bangunan-bangunan yang lain. Tapi yang lainnya berputar, bergeser, ya, kemudian masuk ke dalam tanah, ya, kemudian keluar lagi, ya, begitu seperti di blender. Ya, ini kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada beberapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan banyak, ya, terutama mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan tertimbun di dalam tanah. Ya, bahkan ketika kita bertanya kepada penduduk warga yang ada yang selamat, ya mereka mengatakan sendiri, ya memang pantas desa ini diginikan oleh Allah. Ya, begitu. Karena ada kemungkaran, kemaksiatan, mereka-mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena yang melindunginya juga orang-orang kuat. Ya, akhirnya Allah yang bertindak. Ya, ketika kita tanya, ya, apakah keluarga selamat? Alhamdulillah, keluarga saya selamat semua. Karena habis sholat maghrib, kemudian adik teriak-teriak, ya suruh keluar, ya lihat wadah tanah bergulung-gulung, kemudian mereka pada menyelamatkan diri. Walaupun ibunya ya sempat jatuh dan lecet-lecet kakinya karena ya lari, ya karena tanahnya ya berputar, ya likuifaksi, pergeseran tanah. Sehingga ada beberapa pohon kelapa yang tumbuh tidak sewajarnya karena bergeser. Ya, ketika didapatkan, loh kok pohon kelapa ini ada di sini? Ya, karena bergeser dari atas ke bawah. Ya, termasuk jalan aspal 3-4 meter itu tiba-tiba berubah jadi ladang perkebunan yang seharusnya terus ke sana. Ya, jadi terjadi pergeseran. Ya, kita lihat dari tiga sisi. Sisi yang pertama ini, kemudian sisi yang kedua, rumah sakit Nasanapura. Ya, rumah sakitnya utuh. Tapi rumah-rumah yang di sebelah rumah sakit sudah hancur berantakan gak karuan. Ya. Kemudian sisi yang ketiga, perumahan. Perumahan separuhnya masih berdiri bagus, tapi separuhnya sudah gak karuan. Ya, sudah luluh lantak. Ya, sudah tidak berwujud lagi perumahan. Ya, dataran tinggi. Nah, inilah. Ya, sekali lagi tiga desa yang ditenggelamkan oleh Allah. Ketika kita tanya kepada yang selamat, ya, sudah ketemu belum rumahnya? Sudah. Setelah 10 hari kami mencari rumah. Ya, 10 hari nyarinya. Ya, kira-kira berpindah dari tempat semula, ya, jauh enggak? Lumayan, 2 km. Bukan 2 meter, 2 km. Ya. Nah, ini. Ya, jadi karena berputar tiga desa soalnya. Nah, ini kemaksiatan yang terjadi. Ya, termasuk yang terjadi di Pantai Talise. Ya, daerah Donggala. Ya, berupa kesyirikan. Ya, dan juga kemaksiatan, yaitu adanya acara Palunumuni. Ya, perayaan yang diadakan di setiap tahunnya. Ya, acara Palunumuni ini ya sebenarnya sudah lama tidak ada. Namun sejak wali kotanya diangkat dari suku Kaili, suku asli penduduk sana, dia menghidupkan lagi acara Palunumuni. Ya, namun ya dengan ya beberapa kemaksiatan, termasuk ada tarian-tarian pantai, padahal mau larung sesaji itu ada tarian-tarian pantai. Ya, kemudian juga ada tradisi baliahnya. Tradisi baliah adalah mengeluarkan binatang lalu ditombak rame-rame, ya, kemudian dilempar ke laut sebagai tumbal. Ya, sebenarnya acara Palunumuni ini, ya, dalam 3 tahun terakhir diadakan, itu sudah ada peringatan Allah. Di antaranya ketika tahun 2016, Ya, jadi sejak pertama kali diadakan palunomoni setelah mati tahun 2016 diadakan itu. Ada badai kencang, ya, diikuti hujan, ya, deras dan gempa yang mengakibatkan salah satu penari ada yang jatuh dan meninggal dunia. Namun ternyata mereka tidak mengambil peringatan ibroh, ya. Kemudian pada tahun 2017 ketika mengadakan acara palunomoni itu ada yang sedang mengadakan perayaan palunomoni larung sesaji ke laut, ya, itu diseret oleh buaya ke dalam air, ya, salah satu diseret ke dalam air. Lemahnya buatan manusia, ya, ini, ya, yang pertama, ya, adalah beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, berusaha beriman dengan benar, ya, bagaimana beriman dengan benar, ya, terus berusaha memperdalam ilmu agama dan takut kepada Allah, bertakwa kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Talaq, ya, ayat 3 dan 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, dan siapa saja yang mau bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari persoalan yang ia hadapi, kesulitan yang ia punyai. Ada jalan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan bahkan Allah memberi rizki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini adalah kebaikan untuknya, keberkahan kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah. Ya, hidupnya akan dipenuhi dengan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua di antara jalan-jalan memperoleh keberkahan adalah berusaha bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bertaubat kepada Allah, maka akan berubah kebaikan-kebaikan ada padanya. Dihapuskan dosa dan kesalahan yang ada pada dirinya yang sudah lewat, yang dulu ia kerjakan, dan diambil kebaikan-kebaikan yang sudah ada, ya, untuk dirinya ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan at-taubatu tajubbu ma qablahu minal amal. Yang namanya taubat itu bisa menghapuskan, menghalangi perbuatan-perbuatan, ya, yang telah lalu, artinya berupa kejelekan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa kebaikan akan diberikan kepadanya. Ya, dan juga banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah. Ya. Dalilnya yang menunjukkan bahwasanya bertaubat kepada Allah dan beristighfar memohon ampun kepadanya, ya, itu adalah jalan keberkahan yang diperoleh oleh seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Hud ayat yang ke-52, yaitu Nabi Hud berkata kepada kaumnya, ya kaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Ya kaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, hendaklah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian. Wa tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Maka yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan mencurahkan karunia-Nya dari langit berupa hujan yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman kalian dan akan memberikan tambahan kekuatan kepada kalian. Ya, maka jangan sampai kalian berpaling menjadi orang-orang yang membuat kejelekan, orang-orang yang berbuat jelek. Ya, jangan sampai kalian berpaling menjadi orang-orang yang berbuat jelek. Aini. Bertaubat kepada Allah dan memohon ampun. Agar kebaikan akan kita dapatkan dalam, ya, setiap urusan kita. Ini, ya, kalau seseorang selalu berusaha bertaubat kepada Allah dan beristighfar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Rasulullah sendiri mencontohkan, ya, beristighfar dan bertaubat kepada Allah sampai berapa kali? Ya, 100 kali. Dalam riwayat lain lebih dari 70 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastagfiru, fa inni atubu ilallahi wa astagfiruhu fil yaumi 100 marrah. Dalam riwayat lain aksar min sab'ina marrah. Wahai sekalian umat manusia, hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepadanya dan bertaubat kepadanya. Karena sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepadanya, fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari bisa sampai 100 kali. Dalam riwayat lain, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Yang namanya lebih dari 70 kali itu bisa sampai 100 kali. Jadi enggak bertentangan. Oleh karena itu banyaklah kita beristighfar kepada Allah, meniru dan mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya banyak ya beristighfar kepadanya dan berusaha untuk bertaubat dari perbuatan dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak. Ya, karena itu seseorang kalau banyak beristighfar kepada Allah, mungkin ada dosa-dosa kecil yang ia lakukan tidak sengaja. Ya, sampai ya sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma mengatakan, ya la kabirata mal istighfar wala saghirata ma'al israr. La kabirata ma'al istighfar, tidak ada yang namanya dosa besar kalau dia menyertainya dengan memohon ampun kepada Allah. Ya, setelah dia melakukan astagfirullah, memohon ampun kepada Allah, ya, maka mudah-mudahan Allah mengampuninya sehingga bukan menjadi dosa besar lagi. Walak shaghirata ma'al israr, dan tidak ada yang namanya dosa kecil kalau terus diulang-ulang. Ya, kalau terus diulang-ulang melakukan perbuatan dosa-dosa kecil, maka bisa menjadi dosa besar. Oleh karena itu banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dan yang namanya taubat yaitu adalah ibadah yang agung dan mulia, karena Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat yang ke-8 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Ya, maka taubat yang benar yang bagaimana? Ya, dijelaskan oleh para ulama, taubat yang memenuhi kriteria dan ketentuan. Ya, yang pertama harus ikhlas kepada Allah di dalam bertaubat. Jadi jangan terpaksa, tapi betul-betul dia ikhlas di dalam bertaubat. Taubat artinya kembali kepada jalan yang benar. Taba yatubu tauban wa taubatan, artinya kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalannya Allah, kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Itu namanya taubat. Ya, maka dia harus ikhlas ketika kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan terpaksa. Kemudian yang kedua adalah sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kiamat yang namanya taubat. Maka ketika ajal sudah datang, taubat tidak diterima lagi. Seperti taubatnya Fir'aun. Ya, maka Allah tidak menerimanya. sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-90. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kejadian Fir'aun, yaitu ya ketika dia akan tenggelam di Laut Merah. Ya, dia bertaubat dan menyatakan beriman dengan ya Tuhannya Bani Israel. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, al-an, sekarang kamu mengatakannya, wa qad asaita min qabl, dan sebelumnya kamu sudah durhaka. Artinya enggak ada kesempatan lagi karena sudah hampir mati. Ya, ajal sudah datang. Ya, enggak ada kesempatan untuk lari, menyelamatkan diri enggak bisa. Oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya Fir'aun. Ya, karena memang dia yang melakukannya di akhir hayat ketika akan tenggelam di Laut Merah. Begitu kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya sebagaimana yang Allah katakan ayat 90, wa jawazna bi bani Israel al-bahra, dan kami telah melewatkan Bani Israel yang menyeberang lautan. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu. Ya, yang ternyata Fir'aun dan junuduhu, bala tentaranya, mengikuti ya mereka. Bagyan wa adwa. Ya, mereka ya benci dan memusuhi. Ya, artinya akan ya akan membunuh atau akan menyakiti mereka. Hatta idza adrakahul gharaku, sampai akhirnya ketika Fir'aun menemui tenggelam, ya artinya sudah tenggelam, qala, maka berkatalah Fir'aun, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Sekarang saya beriman bahwasanya tidak ada ya zat, ya tidak ada zat yang berhak untuk disembah, diibadahi, kecuali yang diyakini oleh ya Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang muslim, berserah diri. Ya, kata Fir'aun begitu. Maka Allah mengatakan dalam ayat yang ke-91-nya, al-an wa qad asaita qablu, ya jadi enggak ada minnya. Al-an wa qad asaita qablu, ya sekarang kamu mengatakannya dan sungguh kamu sudah melakukan kedurhakaan sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu hai Fir'aun termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, akhirnya dalam ayat 92 Allah mengatakan, fal yauma nunajjika bibadanika, maka pada hari ini aku selamatkan badanmu wahai Fir'aun, ya litakuna liman khalfaka ayah, supaya bisa menjadi ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, liman khalfaka, ya bagi orang-orang yang datang setelahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, dan sungguh kebanyakan manusia dari tanda-tanda kekuasaan kami itu lalai. Ya, jadi selamatnya jasad Fir'aun itu sebenarnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Ya, memang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Itu kemudian yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam di antara syarat dan ketentuan taubat sebagaimana yang sudah masyhur, yaitu berhenti dari kesalahan, kemudian menyesali terhadap yang sudah dilakukan berupa kesalahan, itu yang keempat. Dan yang kelima adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, ya, bahkan berusaha untuk memperbaiki diri dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Karena innal hasanati yudhibna sayyi'at, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya yang namanya kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya, maka ya, hendaklah berusaha memperbaiki diri. Ya, kalau orang sudah berusaha memperbaiki diri, berarti itu tanda-tanda orang bertaubat. Ya, yang keenam, kalau berkaitan dengan hak anak Adam, artinya melakukan hal yang itu haknya manusia, seperti mencuri dan seterusnya, menjambret, mencompet, ya, dan seterusnya, maka harus istihlal, meminta halal. Ya, kalau dihalalkan, alhamdulillah. Ya, kalau tidak, maka dia harus mengganti apa yang diambilnya. Mungkin berupa mangga, ya, waktu ya teman-temannya datang, ada tetangga punya pohon mangga, wah itu enak untuk rujaan misalnya. Ya, akhirnya diambil 5 biji untuk rujaan. Ya, karena mungkin sudah ada buah nanas, ada ya pepaya, ya kemudian ada bengkoang, tinggal yang kecut-kecut nih, mangga, akhirnya diambil 5 biji. Ya, untuk rujaan, mungkin teman-temannya sekolah datang. Ya, maka taubatnya dia harus meminta halal kepada yang punya ya mangga tersebut. Ya, jadi itu istihlal namanya, meminta halal. Ya, kalau ternyata dihalalkan, oh ya sudah, itu kan dulu, ya besok lagi kalau ngambil lagi ya ngomong. Ya, jangan ngambil dulu baru ngomong. Ya, saya itu sudah suudon, siapa yang berani ngambil ini? Ya, begitu. Ya, ya Pak. Jadi halal, Pak. Halal. Ya. Alhamdulillah halal. Tapi kalau enggak rela, pokoknya saya enggak rela. Waduh, ini ya. Sampai kamu mengembalikan mangga-mangga yang kamu ambil. Ah, Pak sudah habis, Pak sudah. Kita makan rame-rame, Pak. Enggak tahu urusan, pokoknya itu nanti di hari kiamat tak tuntut. Waduh, repot itu udah. Ya, aduh Pak. Ya, jangan Pak. Ya. Udah kami ngapain deh Pak? Ya. Pokoknya kembalikan mangga saya. Ya. Udah saya belikan mangga lain Pak yang matang-matang gede-gede Pak. Enggak mau, pokoknya mangga saya. Waduh. Ya, jadi enggak mau dia, misalnya begitu. Ya, mau dibelikan berapa kilo enggak mau. Ya, Pak, tolonglah Pak. Ya, kita khilaf Pak ini. Ya, udah kamu mau? Ya, tak halalkan. Mau Pak dengan syarat. Ya, syaratnya apa Pak? Ya. Satu mangga 100.000. Aduh. Ya, aduh Pak, kita ini orang-orang kiri Pak, Pak. Ya. Makanya ngambil mangga bapak karena memang enggak ada uang untuk beli saat itu. Ya. Ya udah. Ya, saya kasih diskon 50%. Jadi satu mangga 50. Ya. Aduh Pak, ya, tolong Pak. Kita saat ini belum pada kerja semua, Pak. Ya. Ya, ini kita enggak punya uang Pak untuk anu bapak. Ya. Udah enggak mau, tak tuntut di hari kiamat. Aduh Pak, jangan begitu Pak. Ya, artinya masih boleh tawar-tawar lagi. Ya, dah kamu punyanya uang berapa? Ya, kalau Ya, kita-kita ini masih disangoni orang tua, Pak. Ya. Jadi ya paling ya kami bisa sanggup itu pun iuran, Pak, ini 10 ribu, paling 50 ribu, Pak. Apa? 50 ribu? Ya, iya, Pak, satu mangga 10 ribu aja, Pak. Ya. Padahal 10 ribu itu udah bisa sekilo mungkin ya. Ya, tapi ini ya udah saya korting lagi, satu mangga itu 20 ribu. Ya, jadi 100 ribu kalau 5 mangga. Ya, gimana? Ya, Pak, nggak bisa kurang, Pak. Oh, nggak bisa, itu sudah. Ya sudah net. Ya, harga mati itu. Ya, kalau nggak tak tuntut di hari kiamat. Ya, Pak. Nah, itu udah resiko, harus kembalikan segitu. Ya, nah, itu kalau misalnya nggak ridho. Ya, itu baru halal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, di antara ya jalan-jalan keberkahan yang ketiga adalah beramal soleh. Ya, melakukan amal soleh, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila 'amalan, man 'amila shalihan, siapa saja yang melakukan kebaikan, amal soleh, min dzakarin wa unsa, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman. Sekali lagi, iman adalah syarat utama untuk memperoleh keberkahan. Ya, begitu juga ketika seseorang beramal soleh, itu karena untuk Allah, karena Allah, dan berharap balasan hanya dari Allah. Ya, ketika melakukan amal soleh, ditujukan kepada Allah, dan karena Allah, dia melakukan amal soleh tersebut, serta berharap balasan hanya dari Allah. Maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan beri balasan ya kebaikan kepada mereka ya dengan sebab apa yang mereka lakukan, yaitu dengan ya pahala kebaikan yang baik, bahkan sebaik-baiknya balasan kebaikan. Ya, oleh karena itu berusaha untuk beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, maka kalau seseorang melakukan kebaikan, akan diberkahi kehidupan dia. Ya, akan diberkahi kehidupan kita. Ya, kalau kita melakukan kebaikan, ya akan diberi kebaikan oleh Allah. Ya, dalam urusan-urusan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita miliki, ya masalah yang kita punyai, akan diberi kemudahan oleh Allah. Kehidupan menjadi baik. Ya, sebuah rumah tangga, kalau suami istri banyak melakukan kebaikan, maka rumah tangganya akan dipenuhi dengan kebaikan, menjadi rumah tangga yang barokah, ya, yang dipenuhi dengan keberkahan. Kemudian di antara jalan-jalan memperoleh keberkahan adalah memilih waktu yang masih pagi. ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita mencari maisyah. Ya, jadi pagi-pagi itu adalah penuh dengan keberkahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku yang mereka melakukan di pagi-pagi, fi bukuriha, yaitu pada waktu pagi hari. Ya, oleh karena itu pagi hari hendaklah untuk ya berusaha mencari nafkah, bekerja. Ya, setelah sholat subuh, ya hendaklah seseorang berzikir kemudian berusaha. Jangan malah tidur setelah sholat subuh. Ya, ya sholat subuh mungkin baca Al-Quran. Ya, kemudian berusaha, bekerja, bertugas. Hadis ya ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam ya beberapa kitab sahihnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, di pagi hari dia ya memilih waktu, ya ketika dia bekerja, berusaha, hendaklah ya niat yang baik dan bertawakal kepada Allah di dalam bekerja, dalam mencari maisyah, dalam bertugas. Karena sesungguhnya niat yang baik karena Allah dan bertawakal kepada Allah dalam pekerjaannya, ya mungkin dia jadi sales atau jualan dawet, atau mungkin ya berdagang, berbisnis, ya sudah berusaha pagi hari, kemudian ya kok ya belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ya dia kembali niatkan ya bahwasanya dia berusaha menjalankan kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga, ya berdoa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Ya, karena tawakal merupakan kunci ya agar seseorang mendapatkan keberkahan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, ya la razaqakum kama yurzaqut thairu taghdhu himasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakalnya, ya maka sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana burung yang terbang diberi rizki oleh Allah. Pagi-pagi dia pergi dalam keadaan perutnya lapar, kemudian pada sore hari sudah datang dalam keadaan kenyang. Ya, ini kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita-kita. Ya, jadi diberkahi, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya tawakal ya itu bukan pasrah begitu aja. Ya, tapi betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berusaha. Oleh karena itu yang namanya usaha itu termasuk bagian dari tawakal. Ya, jadi bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang, nanti katanya ulangan. Wah, ulangan apa? Ya, bahasa Arab. Ya saya belum belajar, udah tawakal aja deh. Ya, itu ya namanya bukan tawakal itu, pasrah itu. Ya tanpa melakukan tindakan sama sekali. Ya, jadi dia berusaha dulu, baru namanya tawakal. Sebagaimana seseorang parkir motor, ya ketika penjaga parkir ngomong, "Mas, kuncinya ketinggalan." Oh, tawakal kepada Allah. Bukan begitu tawakal. Ya, jadi kunci dibiarkan itu namanya mempersilakan orang untuk pakai. Ya, kuncinya ditaruh di situ. Ya, jadi diingatkan, diambil, tawakal itu berusaha. Bagaimana supaya motornya aman? Ya, maka yang namanya usaha kita termasuk dari tawakal. Ya, karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ya menjelaskan tentang tawakal, yaitu sidqul i'timadi 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil masalih wa daf'il madar ma'athiqati bihi subhanahu wa ta'ala ya wa ya fi'lil asbabis sahihah. Jadi ada tambahan wa fi'lil asbabis sahihah, dan melakukan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat, yaitu namanya tawakal. Ya, maka kalau seseorang tawakal tidak berusaha, yaitu bukan tawakal namanya. Ya, tawakal dia harus diiringi dengan usaha, karena usaha bagian dari tawakal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di antara ya sebab atau kiat atau jalan untuk memperoleh keberkahan adalah ridha dan qanaah ya terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, sedikit ya dia ridha, inilah yang saya dapatkan, inilah yang diberikan oleh Allah. Dia qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngeresulo, tidak menggerutu. Ya, tapi ya dia ridha. Ya, dan dia menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi, ya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah mengatakan innallaha tabaraka wa ta'ala yabtali abdahu bima a'tahu faman radhiya bima qasama Allahu lahu baraka Allahu lahu fi wa wassa'a wa man lam yarda lam yubarik lahu wa lam yazid alama kutiba lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah zat yang maha memberi keberkahan, zat yang maha memberi barokah dan maha tinggi, itu yabtali abdahu, akan memberi ujian, cobaan kepada hambanya, bima a'tahu, dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, faman radhiya bima qasama Allahu lahu, maka siapa saja yang ridha terhadap apa yang sudah dibagikan oleh Allah kepadanya, maka ya barakallahu lahu fi wa wassa'a, Allah akan memberikan keberkahan ya kepada dia dalam pemberian Allah tersebut. Wa wassa'a, bahkan Allah melapangkannya, meluaskannya. Ya, artinya akan diberi tambahan-tambahan yang lain kalau dia ridha. Ya, kemudahan, kebaikan baginya. Wa man lam yardha, dan siapa yang tidak ridha, maka lam yubarik lahu, Allah tidak memberi keberkahan kepadanya, Allah tidak memberkahi dia. Walam yazid ala ma kutiba, dan Allah tidak akan memberi tambahan terhadap apa yang sudah ditetapkan kepadanya. Oleh karena itu, kalau seseorang ridha, rela terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah dan mau qanaah, yaitu menerima ya apa yang sudah diberikan oleh Allah, Allah akan memberinya keberkahan kepada dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hendaklah seseorang ya termasuk jalan memperoleh keberkahan adalah banyak bersyukur kepada Allah ya, dan bersabar ketika ya mengalami kesulitan, karena di samping ada kesulitan tentu ada kemudahan. Ya, inilah kebaikan bagi orang yang beriman. Kalau dia mau bersyukur kepada Allah, kata Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, saya akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain pada kalian. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala, akan semakin baik kita diberi ya kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan yang lain kalau kita bersyukur kepada Allah. Dan seorang mukmin memang seharusnya begitu, selalu bersyukur ketika mendapatkan kemudahan, ketika mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dan berusaha untuk bersabar ketika menemui kesulitan ya atau kesusahan. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang kita sering mendengarnya. Ketika Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara, fakana khairun lahu. Ya, fakana khairan lahu. Rasulullah mengingatkan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang mu'min, sungguh mengherankan urusan-urusannya orang-orang mu'min, sungguh membuat takjub apa saja yang dihadapi oleh orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya, semua perkaranya, semua apa yang dihadapi oleh orang yang beriman ada kebaikannya. Inna amrahu kullahu khair, ya, semuanya ada kebaikannya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan hal itu tidak akan terjadi kecuali hanya pada orang yang beriman, hanya pada orang mukmin. Inilah beruntungnya beriman kepada Allah, selalu ada kebaikan yang didapat. In asabat husara syakara, fakana khairan lahu. Apabila seorang mukmin ditimpa suatu kesenangan, sarra, kebahagiaan, maka syakara, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu. Maka yang namanya bersyukur itu adalah kebaikan baginya, karena Allah akan menambahkan kesenangan, kebahagiaan dan kenikmatan yang lain. Ya, wa in asabathu dharra, dan apabila seorang mukmin ditimpa suatu kesusahan, kesulitan, maka sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka yang namanya bersabar itu adalah kebaikan baginya. Ya, ketika seorang mukmin senang mendapatkan kebahagiaan, katakanlah dia menikah, alhamdulillah. Ya, saya sudah menikah sekarang. Senang dia. Orang tuanya juga senang, alhamdulillah. Anakku dine yo laku. Ya, senang. Teman-temannya juga senang, alhamdulillah. Kamu kayak gitu juga laku ya. Ya. Ya, padahal yang lain yang lebih ganteng belum laku loh. Ya. Jadi bersyukur kepada Allah, senang ketika senang. Ya. Maka yang belum menikah memang harus bersabar. Belum ketemu jodohnya. Ya, belum ketemu jodohnya. Ketika kita sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Ketika ketemu teman, ya atau ditelepon teman, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar? Ya, kamu sekeluarga? Alhamdulillah, ya baik, semuanya sehat-sehat. Ya, teman-teman di situ, alhamdulillah sehat-sehat semua. Ada? Ya, ketika ada yang sakit, bersabar. Karena bisa jadi sakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa dia. Ya, sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya sakit itu bergilir. Ya. Maka bersabar. Ya, ada gilirannya sakit dan nanti ada gilirannya sehat, begitu. Ya, maka jadikanlah hidup kita dipenuhi dengan syukur kepada Allah dan sabar. Itulah kunci di dalam menghadapi kehidupan, supaya kehidupan kita selalu baik. Ya, selalu bersyukur kepada Allah dan juga selalu bersabar. Ya, terhadap apa yang menimpa kita. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, dalam thalabul ilmi, dalam mendidik anak, ya, dalam menjalankan kewajiban sholat, puasa dan lain sebagainya. Begitu juga sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tahan diri agar jangan melakukan hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah, ya, pacaran, maksiat dan seterusnya. Begitu juga sabar yang ketiga, yaitu sabar di dalam menerima ketentuan Allah, termasuk di dalamnya musibah yang menimpa dia. Baik musibah itu menimpa harta kita, mungkin kita kehilangan uang, ya, udah dicari-cari gak ketemu, sabar, ya, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, sabar. Ya, mudah-mudahan Allah memberi ganti dengan yang lebih baik. Ya, berdoa kepada Allah. Ya Allahumma khlufni fi musibati, ya Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khaira minha. Ya. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah pahala, ya, di dalam musibah yang saya hadapi, dan berilah ganti yang lebih baik lagi. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk diantara yang mendatangkan keberkahan adalah silaturahim. Berusaha menghubungkan silaturahim ya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau yang pernah kita putus ya hubungan kekerabatan, pertemanan atau persahabatan dan seterusnya. Karena Rasulullah bersabda man sarrahu ayabsuta lahu fi rizqi ya wa yunsa'u lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ya, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga yang lainnya. Siapa saja yang menginginkan Allah melapangkan rizki dia, man sarrahu ayabsuta lahu fi rizqi, siapa yang dia senang kalau Allah melapangkan rizkinya dia, wa yunsa'u lahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya oleh Allah, maka falyasil rahimahu, hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. Ya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya, jadi menghubungkan silaturahim ya jangan sampai memutuskannya. Ya, persahabatan yang ada hendaklah kita ya eratkan. Ya, kita perbaiki. Ya, karena persahabatan tersebut akan berguna kalau dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah. Ya, al-akhillau yauma idzin. Ya. Persahabatan pertemanan pada waktu itu ya pada hari kiamat nanti ba'dhum li ba'din adu akan menjadi permusuhan. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa, takut kepada Allah. Ya, maka pertemanan persahabatan tersebut akan berguna. Ya, jadi persahabatan yang dijalin atas dasar takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memutuskan ya hubungan tapi dia berusaha untuk ya menjalin hubungan silaturahim dengan tetangganya, dengan sahabatnya dan lain sebagainya. Begitu, kemudian ya satu lagi di antara hal yang bisa memperoleh keberkahan atau kiat atau jalan keberkahan di antaranya berusaha bersama-sama untuk saling tolong menolong, bekerja sama dan berjamaah, baik ketika dia safar atau ketika dia makan minum ya ataupun ya dalam ya tugas pekerjaan, beramai-ramai bersama-sama ya akan mudah baginya akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diriwayatkan ya oleh salah seorang sahabat yang bernama Wahsy bin Harb. Ya. Wahsy bin Harb, sahabat yang mulia, pernah berkata, wahai Rasulullah, inna na'kulu wala nasba. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tapi kami tidak pernah kenyang. Ya, jadi selalu kurang terus. Maka Rasulullah mengatakan la'allakum tatafarraquna. Bisa jadi ini akibat kalian bercerai-berai ketika makan. Artinya tidak bersama-sama makannya, sendiri-sendiri. Ya, maka Ya, para sahabat mengatakan na'am. Ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallah alaih yubarik lakum fi. Hendaklah kalian itu berkumpul pada makanan kalian bersama-sama. Ya, beramai-ramai, berjamaah dalam makan. Ya, dan sebutlah nama Allah ketika makan supaya setan tidak ada yang bergabung di situ. Ya. Maka yubarik lakum fi, Allah akan memberi keberkahan kepada kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis yang ke-1093. Imam Abu Dawud, ya, hadis yang ke-3764. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, ini ya, apalagi dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim banyak sekali ta'amul isnain kafi ya lil arba'ah, kafi lil thalathah, wa ta'amul thalathah kafi lil arba'ah. Ya, makanan yang untuk berdua bisa cukup untuk bertiga, makanan yang untuk bertiga bisa cukup untuk empat orang. Atau dalam lafadz Imam Muslim, ya, makanan untuk satu orang bisa untuk berdua, bisa cukup untuk berdua. Dan makanan berdua bisa untuk empat orang, makanan empat orang bisa untuk tsamaniyah, untuk delapan orang. Karena ada keberkahannya. Ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam makan bersama mungkin ini ya ada lauk yang tidak suka, yang ini suka. Ya, kalau gitu untuk saya. Saya yang ininya. Dan begitu. Jadi enggak terbuang ya makanannya, diberkahi oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, dan banyak keberkahan di dalam berjamaah, baik ketika safar bepergian, kalau beramai-ramai, ya mungkin kalau ada masalah, ya, atau mungkin ada kesusahan, dia dibantu oleh temannya, ya, atau mungkin ya dia enggak bawa sesuatu, temannya bawa, HP-nya habis, baterainya drop, mau ngomong sama memberitahu yang ada di rumah, kalau dia sudah sampai situ, temannya bawa ini kalau mau nelpon. Ada kebaikannya selalu yang namanya berjamaah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan kepada kita di dalam memahami ajaran agama Islam yang agung dan mulia ini. Ya, ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan jalan-jalan keberkahan. Ya, atau jalan-jalan untuk memperoleh keberkahan. Ya, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya bisa untuk disampaikan. Baik lewat lisan langsung maupun lewat tulisan. Ya, terutama bagi putri ya enggak mungkin ya kalau enggak lewat tulisan. Silakan. Ya, di antara pertanyaan yang ada, ya maaf bertanya di luar tema, saya sampai detik ini masih belum bertaubat. Ya, bagaimana agar saya bisa sholat dengan istiqomah dan bisa bertaubat dengan baik. Ya, saya seorang, ya, atau semua maksiat sudah pernah saya lakukan semua. Ya, ya. Jadi hendaklah seseorang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ketika Rasulullah ditanya, "Ma asyaddu syai'in fid dunya?" Wahai Rasulullah, apa yang paling dahsyat di dunia ini? Maka Rasulullah mengatakan, "Ghadabullah." Murkanya Allah adalah sesuatu yang sangat dahsyat di dunia ini. Kemudian hendaklah seseorang mengingat bahwasanya kematian datangnya secara tiba-tiba. Kematian datang tidak memberitahu. Kematian seseorang datang secara mendadak. Ya, dan banyak sudah buktinya. Sebab kalau yang namanya mati sudah menjemput dia, sudah tidak ada kesempatan bertaubat. Mati sekali lagi datangnya secara mendadak dan tiba-tiba. Bisa saja seseorang sedang ceramah tiba-tiba meninggal dunia, sedang sholat tiba-tiba meninggal dunia, sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tiba-tiba dia meninggal dunia. Dia sedang beraktivitas, tiba-tiba meninggal dunia. Sedang tinju, ya, petinju yang menang, tapi tiba-tiba ajal menjemput dia, ya, meninggal dunia. Ya, seorang jagal sapi, ya, baru saja menyembelih sapi, baru beberapa langkah meninggalkan sapi yang disembelih, ternyata dia meninggal dunia lebih dulu. Ya. Jadi yang namanya kematian datangnya secara tiba-tiba, kalau seseorang mengingat ya murka Allah, mengingat yang namanya mati datang secara tiba-tiba, ya, maka hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah. Dia akan berusaha untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu saja sedikit demi sedikit dia berusaha meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, berusaha untuk hadir di majelis ilmu, berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Ya, mungkin dia diingatkan tentang suatu kebaikan oleh temannya. Ya, maka marilah kita berusaha ya untuk segera bertaubat kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu pernah melakukan kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, baik disengaja maupun tidak. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah at-tawwabun, orang yang mau bertaubat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita berusaha untuk segera kembali kepada jalan Allah, bertaubat, maka mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya, sebelum datangnya ajal atau kematian kepada kita. Ini ya, jadi jangan nunggu sampai Allah memperingatkan dia. Cukup peringatan-peringatan yang ada di sekitar kita, kita jadikan ibroh, pelajaran bagi kita. Adanya orang yang meninggal dunia secara mendadak, ketabrak dan mati, meninggal dunia, ya itu kita jadikan ibroh, pelajaran. Ya, karena kita tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal dunia. Ya, karena itu Rasulullah mengingatkan, idza aradallahu qabdu 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah. Idza aradallahu qabdu 'abdin bi ardhin. Apabila Allah menghendaki mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, maka ja'ala lahu fiha hajah. Allah akan menjadikan suatu kebutuhan ya kepada orang tersebut, kepada tempat yang dituju. Ya, maka sekali lagi marilah kita berusaha ya untuk segera bertaubat kepada Allah ya, dan untuk memperbaiki diri kita ya, seringlah hadir di majelis ilmu yang akan memperbaiki salat kita ya, akan menjadikan kita istiqomah dalam kebaikan, mendapatkan teman-teman yang baik yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Ya, dan ya berusaha untuk membaca kisah para salafus soleh agar ya kita-kita mempunyai semangat ghirah untuk meniru dan mensuri tauladani mereka. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di antara pertanyaan yang ada, jika seorang bekerja di tempat yang tempat pekerjaannya halal, tapi hasil upah kerjanya terkadang digunakan untuk membeli sesuatu yang haram, misal untuk beli togel, ya, apakah ini termasuk rezeki yang tidak berkah? Ya, jelas. Ya, kalau ya sesuatu dalam kejelekan itu tidak berkah. Ya, digunakan dalam dalam kejelekan itu tidak berkah. Ya, maka untuk memperoleh keberkahan, berusaha bertakwa kepada Allah. Dia takut kalau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, menjauhi hal-hal yang diharamkan, dilarang oleh Allah, beli togel, pasang nomor judi ya dan seterusnya, maka akan barokah dalam kehidupannya. Ya, rezeki yang dia peroleh akan menjadi keberkahan, kebaikan. Kalau dilakukan dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka itu tidak berkah hartanya dan akan menjadikan hidupnya susah, sulit. Ya, terutama di akhirat nanti. Ya, oleh karena itu hendaklah seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan gunakan rizki dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Apakah masih ada ketaatan kepada seorang pemimpin perusahaan yang menyelisihi sunnah Rasul, yang melarang karyawannya berjenggot dan melarang ya cingkrang atau harus menaikkan celananya, ya, jadi harus isbal, artinya harus menurunkan celananya. Maka ya, kalau pemimpin perusahaan ya seorang muslim, bagus kalau diberitahu ya, kalau ini adalah sunnah Rasul Karena bisa jadi dia melarang karena belum tahu. Kalau dia seorang muslim, sekali lagi, ya diberitahu, ya sunnah rasul, petunjuk rasul, dalam berpakaian, dalam memakai celana, dalam pakai jubah, pakai sarung, itu adalah di atas mata kaki. Batasnya adalah mata kaki. Ya, maka diberitahu dengan baik, dengan bijaksana. Jangan di hadapan orang-orang, karena mungkin dia akan malu. Ya, jadi harus ada yang menyampaikan hujah kepada dia. Dasar. Ya, kalau karyawan melakukan ini memang ada dasarnya dari agama. Ya, sekali lagi mungkin dia melarang karena belum tahu. Ya, ini. Kalau dia non muslim, ya, maka berusaha cari, ya, perusahaan yang dipimpin oleh orang Islam atau milik orang Islam akan penuh dengan keberkahan insyaallah. Jadi meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Nah, ini kalau ternyata orang tersebut sudah diberitahu tapi dia tetap, ya, tetap, ya, bersikeras melarang, ya, maka, ya, kita berusaha ngomong sama yang melarang, ya, saya kalau tetap diizinkan bekerja di sini, ya, saya masih memegang teguh sunnah, ya, yaitu memelihara jenggot dan, ya, tidak isbal. Ya, saya senang sekali bekerja di sini kalau boleh untuk menegakkan syiar ini, sunnah ini. Tapi kalau memang, ya, tidak diperkenankan, ya, saya akan mencari tempat lain. Begitu. Ya, dan berusaha sekali lagi niatkan karena Allah. Ya, karena siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberi ganti dengan yang lebih baik lagi. Yakinlah kepada, ya, apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya, artinya harus komunikasi dulu, ya, dengan pimpinannya. Ya, jangan gara-gara belum, ya, komunikasi kemudian dia pergi. Jangan. Ya, tapi berusaha untuk dimusyawarahkan. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Maaf, keluar dari tema. Ketika sholat maghrib, isya dan subuh, apabila terpaksa sholat sendirian, apakah bacaannya dikeraskan atau disirkan? Karena sendiri maka disirkan. Ya, disyariatkan untuk jahr kalau dia berjamaah. Ya, itu sholat yang asalnya jahr. Ya, kalau dikerjakan sholat sendiri, dikerjakan sendiri maka disirkan bacaannya. Ya, karena memang, ya, dijaharkan itu supaya, ya, makmum itu mengetahui, artinya kalau berjamaah. Karena itu man kana lahul imam faqiraatul imam qiraatun lahu. Siapa yang punya imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Artinya supaya makmum mendengarkan. Ya, nah kalau sendiri tidak ada makmumnya maka tetap sir, ya, dibaca pelan walaupun itu sholat-sholat jahr sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apabila sudah berwudu lalu mengantuk, menyentuh tangan istri, atau mencium istri, apakah wudhunya batal? Tidak. Ya, artinya kalau yang namanya berwudhu, kemudian ya dia mau berangkat ke masjid sholat, ya lalu mencium istrinya, ya atau bersentuhan dengan istrinya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya. Ya, artinya bukan hal yang membatalkan wudhu. Ya, karena itu adalah istrinya. Ya, dan merupakan kasih sayang seorang suami terhadap istrinya. Ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi tidak membatalkan wudhu. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Demikian ya kajian pada kesempatan ya pagi menjelang siang hari ini. Ya, apabila ada hal-hal yang salah, tidak lain dan tidak bukan dari diri saya sendiri sebagai manusia dan juga dari syaitan yang berusaha menyesatkan umat manusia. Kalau ada hal-hal yang benar merupakan karunia dari Allah, marilah kita berusaha untuk mengikutinya dan melaksanakannya agar mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis agar majlis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun perekonomian Islam bersama Niaga TV, sukses, berkah, dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Masih dengan saya Anto dari Toko Mesin Maxindo. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan atau memperkenalkan produk-produk unggulan dari Toko Mesin Maxindo, yang dimana Toko Mesin Maxindo sangat banyak sekali ya menyediakan alat-alat dan mesin-mesin unggulan untuk memajukan usaha Anda. Nah, sekarang di samping saya sudah ada alat yang sangat spesial sekali ya. Alat ini adalah alat pengupas nanas manual tipe PN60. Nah, mesin ini sangat berguna sekali untuk pemirsa atau untuk Anda yang terkait dengan pemotongan nanas. Nah, setelah dipotong, biasanya nanas ini bisa dijadikan untuk selai ya, untuk manisan juga bisa dan lain-lain. Nah ya. Oke, banyak sekali keunggulan dari alat ini ya pemirsa ya. Salah satunya adalah alat ini dibuat dari stainless ya, stainless pilihan. Jadi